السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني الكرام وأخواتي الكريمات، يا أنا cintai dan hormati رحمني الله وإياكم وبارك فيكم. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita hari ini setelah qadarullah libur kemarin Sabtu dan Ahad ya. Jumat, Sabtu ana safari dakwah. Bang Roni dan akhuna Imam menjenguk kedua orang tuanya. Maka insyaallah taala hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى باب قول ما شاء الله شئت باب tentang ucapan ما شاء الله شئت karena kehendak Allah dan kehendakmu. Bab ini sebagai penyempurna terhadap bab sebelumnya karena bab ini telah masuk ke dalam pembahasan sebelumnya. Oleh karenanya tidak kita bahas lagi secara panjang lebar kecuali kita membaca dan menerjemahkan matan ini karena secara rinci telah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, kapan penisbatan kehendak kepada Allah dan selain Allah menjadi syirik, penisbatan nikmat kepada selain Allah Jalla wa Ala menjadi syirik ya, dan penisbatan sesuatu kepada sebab menjadi syirik kecil. Ini telah kita bahas secara rinci pada pertemuan yang lalu ya, di bab-bab sebelumnya. Wa an Qutailah anna yahudiyan. Baik ya. Ini sudah lewat. Hadis berikutnya adalah wa lahu aidan an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'. Dan diriwayatkan oleh Al-Imam Nasa'i juga dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Mendengar demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung bersabda aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah jalla wa ala? Bal ma syaa Allah wahdah. Bahkan semata-mata karena Allah yang telah berkehendak. Qala asy-syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ma'na hadis di atas secara global adalah ankara sallallahu alaihi wasallam ala man 'atafa masyi'atar rasul ala masyi'atillah bil waw. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingkari orang yang mengatafkan, menyandarkan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas kehendak Allah, di atas kehendak Allah dengan menggunakan huruf waw, wa. Dan ini telah kita bahas di pertemuan yang lalu bahwa menggunakan wa itu mengesankan kesamaan antara kehendak Allah dengan kehendak selain Allah. Beda halnya jika ia menggunakan kata huruf ataf selain waw seperti thumma, maka itu diperbolehkan sebagaimana dalam riwayat-riwayat sebelumnya. Dan juga telah kita sebutkan sisi perbedaan menggunakan huruf waw ataf waw dengan huruf ataf thumma. Adapun waw dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lima yaqtadhihi hadzal 'athfu min at-taswiyati bainallahi wa bainal makhluq. Karena menggunakan huruf wa dan di dalam ucapan yang seperti ini memberikan makna kesamaan, memberikan penyamaan antara Allah dan makhluknya. Wa a'tabara hadha min ittikhadhi asy-syariki lillahi thumma asnada al-masyi'ata ila Allah wahdah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap menggunakan wa dalam penyebutan kehendak Allah dan selainnya adalah bentuk menjadikan selain Allah sebagai sekutu Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyandarkan kehendak itu semata-mata kepada Allah. Jadi kalau seorang ingin menyatakan karena, maka katakan semata-mata karena kehendak Allah. Jangan kita katakan wa dan kehendak fulan, ya. Kalaupun mau diatofkan, maka menggunakan summa masya Allah, summa sya'a fulan. Semata-mata karena Allah, kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Dan jika ia mencukupkan dengan penyandaran kehendak hanya kepada Allah, maka itu lebih sempurna. Dan telah anda sebutkan di pertemuan yang lalu, ada empat tingkatan terkait ucapan penyandaran masyiah, ya, kehendak. Qala munasabatul hadithi lilbab anna qawla ma sya' Allah wa syi't wa ma ashbaha hadha al-lafaz min attikhadhi al-nidni al-manhi anhu biqawlihi ta'ala fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sisi kesesuaian hadith ini disebutkan di dalam bab ini adalah bahwa ucapan ma sya' Allah wa syi't, karena kehendak Allah dan kehendakmu, dan semakna dengan ucapan ini adalah bentuk menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah yang dilarang oleh Allah Jalla wa Ala dengan firman-Nya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Maka jangan kalian jadikan tandingan-tandingan bagi Allah Jalla wa Ala dalam keadaan kalian tahu bahwa Allah Jalla wa Ala Maha Esa di dalam mengatur alam semesta ini. Qala ma yustafadu minal hadith, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadith di atas. Yang pertama, an-nahyu an qawli ma syaa Allah wa syi't wa ma ashbahu mimma fi 'athfu masyiatil 'abdi 'ala masyiatillah bil wawi wa ma ashbahu dhalik wa ma ashbaha dhalik. Larangan mengucapkan ma syaa Allah wa syi't wa ma ashbahaha wa ma ashbahahu, dan ucapan-ucapan yang kandungannya sama dengan ini, menggunakan huruf waw di dalam mengatofkan kehendak, ya, memberikan kesan penyamaan antara Allah dengan makhluknya dalam kehendak. Yang kedua, anna man sawwal 'abda billahi walau fi syirkil asghari faqad ittakhadahu niddan lillah, bahwa menyerupa barang siapa yang menyerupakan makhluk dengan Allah walaupun di dalam syirik kecil seperti ucapan masya Allah wa syi't, karena kehendak Allah dan fulan, walaupun itu bentuknya syirik kecil, itu merupakan bentuk menjadikan selain Allah sebagai tandingan bagi Allah Jalla wa Ala. Anna man sawwala 'abda billah, barang siapa yang menyerupakan hamba suatu makhluk dengan Allah di dalam penyandaran kehendak walaupun di dalam syirik kecil, maka sungguh ia telah menjadikan hamba tersebut sebagai tandingan Allah Jalla wa'ala. Buktinya di dalam hadis ini Nabi SAW menyatakan, aja'altani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan engkau menjadikan aku sebagai tandingan Allah. Tatkala lelaki tersebut berkata kepada Nabi, ma syaa Allah wa syi'. Karena kehendak Allah dan kehendakmu. Faedah lainnya dari hadis di atas adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad hama himat tauhid wa sadda turuq asyirk. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjaga seluruh sisi tauhid agar tauhid seorang hamba itu terjaga kesempurnaannya yang wajib dan kesempurnaannya yang sunnah. Telah kita bahas berulang kali di dalam pelajaran kitab ini bahwa kesempurnaan tauhid itu ada yang sifatnya wajib, ya. Ya, wajib, ada yang sifatnya sunnah, ya. Wa sadda turaq asyirk, dan Nabi telah menutup seluruh pintu-pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Syirik besar maksudnya. Maka seluruh pintu yang dapat menjerumuskan ke dalam syirik itu ditutup oleh Rasulullah. Apakah yang berbentuk syirik kecil ataukah berbentuk bid'ah yang belum mengandung kesyirikan tetapi akan menjerumuskan seorang ke dalam kesyirikan, itu benar-benar ditutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebagai contoh misalkan beribadah di kuburan. Ya. Mendatangi kuburan berulang kali dengan waktu yang dikhususkan atau dengan ibadah yang dikhususkan. Walaupun tanpa anggapan bahwa beribadah di kuburan lebih berkah, karena kalau sudah meyakini demikian itu sudah syirik kecil. Ya, karena telah menjadikannya sebagai sebab kebaikan yang itu bukan jelas sebagai sebab. Itu saja sudah dilarang oleh Nabi SAW sebagai banyak di dalam banyak hadis beliau yang sebagainya telah kita lewati di pertemuan yang lalu. Seperti sabda beliau SAW, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'nat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai tempat ibadah. La tattakhidhu qabri 'ida, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai 'id, tempat kalian datangi yang berulang kali secara khusus, ya, dan tempat yang kalian khususkan dengan ibadah. Nah, itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena beribadah, mengkhususkan ibadah di sisi kuburan itu akan menjerumuskan seorang untuk jatuh ke dalam syirik kecil dengan anggapan bahwa beribadah di situ akan lebih berkah, dan itu akan menjerumuskan kepada syirik besar setelah itu dengan menjadikan orang yang telah mati di dalam kuburan tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah di dalam beribadah dengan alasan cari syafaat atau mencari qurbah perantara, dan itulah syiriknya Abu Lahab CS yang telah kita bahas berulang kali dalam bab ini, seperti yang Allah sebutkan di dalam ayat yang ketiga dari surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa. Baik, faedah tambahan dari hadis di atas ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, memberikan faedah kepada kita bahwa ucapan yang salah, dikatakan salah walaupun yang mengucapkannya tidak bertujuan buruk, tidak bertujuan melakukan kesalahan, tetapi yang namanya salah tetap salah dan tetap disalahkan, tidak boleh dibenarkan. Adapun orang yang melakukannya, jika dia tidak bertujuan, tidak sengaja, maka dia tidak berdosa, dia tidak dicela, ya. Tapi tetap harus ditegur dan disadarkan bahwa ucapannya itu salah. Contohnya dalam hadis ini, tatkala ucapan orang tersebut, Masya Allah wa syi'j, karena kehendak Allah dan kehendakmu, mengandung kesyirikan, maka Nabi SAW langsung menegurnya dengan tegas, langsung menyalahkan ucapannya tersebut dan mengingkarinya dengan keras. Karena itu mengandung kesyirikan, boleh langsung mengucapkan aj'altani lillahi nidda, apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan Allah Jalla wa Ala. Para ulama yang mensyarah hadis ini menyatakan bahwa orang ini sungguh tidak ada tujuan di hatinya untuk menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai tandingan Allah Jalla wa Ala, tetapi ucapannya tersebut mengandung itu. Maka Nabi SAW mengingkarinya, menyalahkannya dan menyatakan aj'altani lillahi niddan. Nabi sadarkan ia dengan kandungan ucapan yang dia ucapkan tersebut. Aj'altani lillahi niddan. Apakah engkau ingin menjadikan aku sebagai tandingan bagi Allah? Oleh karenanya, jika kita melakukan suatu kesalahan dengan ucapan ataukah perbuatan, kemudian kita disalahkan, diingatkan bahwa kita telah salah, jangan kita beralasan, tapi tujuan saya baik. Ya, terima aja. Kalau memang ucapan dan perbuatan kita itu salah, diingatkan dengan dalil dari Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW, kita terima. Itu salah, istighfar kepada Allah. Dan apabila kita tidak sengaja, maka Allah akan memaafkan. Allah tidak akan memperkarakan kesalahan yang kita lakukan karena tak sengaja atau karena ilmu yang belum sampai kepada kita. La junaha alaikum fima akhtatum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Allah tidak akan memperkarakan kesalahan yang kalian lakukan karena ketidaktahuan, karena tidak ada ilmu. Tetapi ingat, setiap ucapan yang salah tetap salah, tidak akan pernah menjadi benar dan harus disalahkan, tidak boleh dibenarkan, walaupun yang mengucapkannya bertujuan baik. Ya. Adapun yang mengucapkan dia, kalau dia tidak bertujuan buruk, tidak sengaja, dia akan diampuni oleh Allah. dia tidak akan diperkarakan oleh Allah, akan tetapi tetap harus dikatakan salah dan tidak boleh dibenarkan. Jangan seorang menyatakanlah kenapa langsung bantah ucapan beliau terus. Memang ucapannya salah sih, tapi kan bisa jadi tujuan beliau itu baik, tujuan Ustaz Alan, Syekh Alan benar, klarifikasi dulu dong, jumpa dulu dong, benar ya, bagus ya, ya untuk bertemu ya, apalagi terlihat orang yang melakukan kebaikan yang masya Allah. Tetapi apabila ucapan itu jelas-jelas salah dan tersebar, maka dibantah dan dikatakan salah. Adapun orang tersebut jika terkenal dengan kebaikan, seruan kepada kebaikan, peringatan dari kejelekan, dijaga kehormatannya, dia tetap dimuliakan, tidak dibunuh karakternya. Tetapi yang namanya salah tetap dikatakan salah ya, tidak mungkin dikatakan benar. Nah, yang salah tetap salah. Ya, tidak akan menjadi benar dan tidak boleh dibenarkan hanya karena alasan tujuan saya, beliau kan baik, tujuan saya baik, benar tujuan yang baik, tidak membenarkan ucapan yang salah. Ia hanya membuat ia hanya menjadikan pelaku tersebut tidak diperkarakan oleh Allah Jalla wa'ala karena kesalahan yang tak dia sengajai tersebut. Jelas ya? Baik, berikutnya kata Syekh rahimahullah taala, wali bin Majah عن الطفيل أخي عائشة لأمها diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Tufail yang merupakan saudari ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang seibu dengan beliau, tapi beda bapak, bukan dari Abu Bakar, satu ibu bapak dan itu masih mahram ya. Qala ra'aytu rasul ra'aytu ka'anni ataitu ala nafarin min al-yahud, waktu ketika aku bertemu dengan beberapa orang-orang Yahud. Aku berkata kepada mereka, innakum la antumul qawmu lawla annakum taquluna Uzairun ibnullah. Sungguh kalian adalah kaum yang bagus, yang baik, andai kata kalian tidak melakukan kesyirikan dengan menisbatkan Uzair sebagai anak Allah Jalla wa'ala. Nah, karena Uzair, jika ada yang bertanya kenapa sih orang Yahudi benar-benar mengkeramatkan Uzair sampai-sampai mereka menisbatkan Uzair sebagai anak Allah, kata para ulama ya, karena Uzairan kana yahfadhu at-taurata 'an dhahri qalbin, karena ia mampu menghafal Taurat, menghafal Taurat ya, di luar kepala Taurat dihafal olehnya, karena Taurat bukan seperti Al-Qur'an yang yuta'abbad bitilawatih, seorang beribadah kepada Allah Jalla wa'ala dengan menghafal dan membaca lafal-lafadnya sebagaimana Al-Quran. Ya, oleh karenanya ya, Al-Quran dijaga oleh Allah Jalla wa'ala dari perubahan yang dilakukan oleh manusia ya, dengan pengurangan ataukah penambahan huruf, bahkan dengan titik pun mereka tidak mampu menambah atau menguranginya, melainkan Allah akan singkap keadaannya. Nah, ada pula yang menyatakan karena dia sebagai nabi. Al-Muhim, mereka menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Maka orang-orang Yahudi tersebut membalas ucapanku, kata sahabat Tufail, wa innakum la antumul qawmu lawla annakum taquluna ma sya'a Allah wa sya'a Muhammad. Dan sungguh kalian adalah orang yang bagus, orang yang baik, andai kata kalian tidak melakukan kesyirikan dengan membarengkan kehendak Muhammad dengan kehendak Allah dalam ucapan kalian, Masya Allah wa sya'a Muhammad, karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Ya, ini sifat Yahudi ya, membalas nasihat dengan menyebutkan kesalahan orang yang memberikan nasihat. Ini perkataan Yahudi ya, ini perangainya Yahudi. Jangan dicontoh ya dari sisi ini, ini enggak baik. Misalkan ada orang menegur kita kesalahan yang kita lakukan, ya kewajiban kita bersyukur, terima kasih, jazakallahu khairan, syukran ya akhi, antum sudah mengingatkan ana. Jangan kita balas apa ya kesalahan dia, nah, antum kemarin juga melakukan perbuatan yang sama kan, bukan bukan ana aja. itu perangai Yahudi ya. Menolak nasihat ya, merendahkan orang yang memberikan nasihat, mencari-cari kesalahannya dan membalasnya dengan menyebutkan kejelekannya. Lah, hal jazaul ihsan ilal ihsan, kebenaran itu harus diterima dari siapapun datang. dan harus berterima kasih kepada orang yang mau mengingatkan kesalahan kita, apalagi jika ia mengingatkan kita dengan cara yang baik, empat mata, dengan etika, dengan sopan, ya. Beda dengan orang yang mengingatkan kita di dinding Facebook, di dinding WA, ya, ya. Ini harus ditegur. Itu orang yang tidak berakhlak. Itu namanya bukan nasihat, itu namanya bunuh karakter, kata Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Farqu Bainan Nasihah Wal Fadhihah. Thumma marartu bi nafarin min al-ansar. Kemudian setelah itu aku melewati sebagian orang Ansar. Aku pun berkata kepada mereka, innakum la antumul qaum. Kalian adalah orang-orang yang baik, masyarakat yang bagus. Laula annakum taqulun al-masih ibnullah. Akan tetapi andai kata kalian tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan dengan menyatakan Masih sebagai putranya Allah. Faqalu, kaum Nasara pun membalas nasihatku tersebut, teguranku tersebut dengan ucapan mereka, wa innakum la antumul qaum, kalian juga orang-orang yang bagus wahai para sahabat Muhammad. Laula annakum taquluna ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Andai kata kalian tidak mensyirikkan Allah dalam ucapan kalian, ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Sama juga Yahudi dan Nasara. Andai kata kalian tidak menyatakan ma syaa Allah wa syaa Muhammad, karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nasihat dibalas dengan mencari atau menyebutkan kesalahan orang yang memberikan nasihat kepadanya. Ini ya perangai buruk orang-orang Yahud dan Nasara yang semoga Allah Jalla wa'ala jauhkan kita dari perangai ini. Nas'alullah assalam wa afiyah. Falamma asbahtu akhbartu biha man akhbart. Tatkala di pagi hari, maka aku menyampaikan berita ini kepada beberapa orang yang aku sampaikan. Sumataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pun menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, hal akhbarta biha ahadan, apakah engkau telah menyampaikan hal ini kepada seseorang? Maka aku pun jawab, betul wahai Rasulullah, aku telah menyampaikan hal ini kepada beberapa orang. Fahamidallah wa azna alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memuji Allah jalla wa ala, alhamdulillah innal hamdalillah, ya. Semakal setelah itu Nabi berkata, amma ba'du fa inna tufailan ra'a ru'yan akhbara biha man akhbara minkum. Sesungguhnya Tufail telah mimpi dan ia telah menyampaikan mimpinya tersebut kepada beberapa orang dari kalian. Wa innakum qultum kalimatan kana yamna'uni kada wa kada an anhaakum anha. Sesungguhnya kalian telah mengucapkan kalimat yang dahulunya yang membuat aku enggan atau malu menegur melarang kalian dari ucapan itu. Karena kata para ulama belum ada perintah untuk melarangnya di saat itu. Bukan berarti karena Nabi malu dan tidak berani mengingkari kemungkaran. Ini sesuatu yang tidak mungkin pada diri Nabi dan Rasulullah Jalla wa'ala. Fala taqulu, maka jangan kalian katakan ma syaa Allah wa syaa Muhammad. Jangan sekali-kali kalian katakan karena kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Walakin qulu, akan tetapi katakanlah oleh kalian ma syaa Allah wahdah, karena kehendak Allah semata. Boleh disebutkan kehendak selain Allah, tetapi dengan menggunakan huruf ataf, thumma ma syaa Allah, thumma syaa fulan. Akan tetapi lebih sempurna adalah ma syaa Allahu wahda. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, al-ma'na al-ijmali lil hadis. Ma'na hadis di atas secara global adalah, يخبر طفيل رضي الله عنه أنه رأى في منامه أنه مر على جماعة من أهل الملتين. طفيل رضي الله عنه mimpi, dan di dalam mimpinya tersebut beliau menceritakan, beliau melewati beberapa orang Yahud dan Nasara. Beliau pun mengingkari mereka terhadap ucapan perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan kepada Allah, Yahudi dengan menisbatkan Uzair sebagai anak Allah, dan orang-orang Nasara yang menisbatkan Masih sebagai anak Allah Jalla wa'ala karena lahir tanpa bapak. Maka Yahudi dan Nasara pun membalas nasihat dan teguran beliau tersebut dengan menyebutkan bahwa kalian juga berbuat syirik dengan mengucapkan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Maka setelah beliau bangun, beliau menyampaikan mimpian tersebut kepada beberapa orang, kemudian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kepada para sahabatnya mimpi Tufail tersebut yang telah Tufail sampaikan untuk memberikan peringatan kepada para sahabat agar mereka tidak membarengkan kehendak Allah dengan selainnya, siapapun ia, apakah itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah selainnya. Cukup mereka ucapkan Masya Allahu wahda, dan andai kata mereka harus mengucapkannya, maka menggunakan huruf thumma Masya Allahu thumma sya'a fulan. Qala munasabatul hadith lil bab, sisi kesesuaian hadis ini untuk bab ini adalah anhu afada anna talaffuz bima syaa Allah wa syaa Muhammad wa ma asbaha min al alfaz syirkun asghar kama sabaq, bahwa lafaz ma syaa Allah wa syaa Muhammad dan yang serupa dengannya adalah syirik kecil sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Qala ma yustafadu min al hadith, beberapa faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Yang pertama adalah al-i'tina'u birru'yah, birru'yah wa annaha sababun litashri'i ba'dil ahkami waqta hayatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap mimpi para sahabatnya, dan bahwa mimpi merupakan sebab disyariatkan sebagian hukum di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Adapun di masa beliau, setelah masa beliau, jika ada mimpi seorang habib, seorang syekh, seorang kiai, dan di dalam mimpinya tersebut ya dia dianjurkan untuk melakukan suatu ibadah yang tidak dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah itu dari setan, walaupun habib yang menyampaikannya, walaupun berjenggot, berjubah, bersorban. Ya, walaupun dia ngaku keturunan Nabi, kalau dia mimpi, kemudian di dalam mimpi tersebut, ya, dia katakan di dalam mimpi tersebut dia dianjurkan oleh Rasulullah untuk melakukan ibadah ini dan ibadah itu, zikir ini dan zikir itu, hanya khusus dia dalam mimpi itu, kemudian dia jadikan itu sebagai landasan untuk menganjurkan jamaah yang melakukan ibadah tersebut, ketahuilah itu adalah setan, itu mimpi dari setan. Atau memang orang yang menyampaikan itu syaitan dari kalangan manusia. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, dengan wafatnya Nabi SAW, seluruh agama ini telah sempurna. Seorang tidak boleh melakukan suatu ibadah yang belum pernah dianjurkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi SAW. Ritual ibadah telah sempurna. Tidak boleh ada ritual ibadah yang belum pernah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan, perbuatan atau iqrar beliau. Allah jalla wa ala berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan." Hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian dan aku telah ridha Islam sebagai agama kalian. Oleh karenanya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala menyatakan, ma lam yakun yawma idin dina falaysa yawmana hadha dina, sesuatu yang itu bukan bagian dari agama di masa Nabi SAW dan para sahabatnya, maka di hari ini itu juga bukan dari agama. Yang mengucapkannya Imam Malik yang hidup di masa tabi'ut tabi'in. Nah, maka kita katakan juga demikian, sesuatu yang itu bukan ibadah, bukan bagian dari agama di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di hari ini itu juga bukan agama. Kalau ada ibadah-ibadah, ritual-ritual ibadah yang tidak pernah ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan itu bukan ibadah. Andai kata itu adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri seseorang kepada Allah jalla wa ala, niscaya akan ada seruan, anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Baik ayat Al-Quran, hadis Nabi, ya, percapan, perbuatan ataukah ikrar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min khairin yuqarribukum ila al-jannati illa qad bayyan." Tiada suatu kebaikan yang dapat mendekatkan diri kalian ke syurga Allah melainkan telah aku jelaskan, "Wa ma min syai'in wa ma min syarrin yuqarribukum ila an-nari illa qad bayyan." Dan tiada suatu kejelekan yang dapat menjerumuskan kalian ke dalam neraka Allah melainkan telah aku peringatkan. Dan qala, "F Faedah yang kedua, anna qawla ma sya'allahu wa sya'a Muhammad wa sya'a fulan wa ma syabah dhalika syirkun asghar. Ucapan ma sya'allahu wa sya'a fulan dan semisal dengannya adalah syirik kecil. Ini sudah kita bahas berulang kali ya. Walillahilhamdu wal minnah. Yang ketiga, ma'rifatul yahudi wal nasara bi syirkil asghar ma'ahu ma'alih mina syirkil akbari min ajli ta'ani bil muslimin. Orang Yahudi dan Nasara paham tentang syirik kecil, apalagi syirik besar. Bahkan mereka menjadikan ini bahan untuk mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian kecil para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jatuh ke dalamnya karena baru masuk Islam dan sebelum mengetahui itu haram, dilarang, walaupun mereka sendiri masih tetap di atas syirik besar. Inilah orang-orang Yahud. Ya. Memperkarakan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menasihati dan menegur mereka karena melakukan kesyirikan-kesyirikan besar, mereka membalasnya dengan mencela para sahabat yang menasihati mereka untuk meninggalkan syirik besar, bahwa para sahabat pun kalian juga buat syirik kok. Iya. Walaupun syirik kecil, sedangkan mereka syirik besar. Itu pun yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, segelintir kecil dari para sahabat Nabi yang baru masuk Islam dan sebelum itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah perangnya Yahud. Maka jangan sampai ada perang ini pada diri kita. Mengenang, mencela, membalas orang yang memberikan nasihat dengan menyebutkan kesalahannya. Alah lu juga begitu. Bacrit banget kau ini. Enggak boleh kayak gitu, ya. Ya, kalau orang Medan bilang gaya kali kau ini, jangan apa kali lah kau. Kau juga kemarin seperti itu, macam kau bersih kali dari dosa ini. Tidak boleh, ya? Tidak boleh. Atau seperti orang Aceh bilang, antang raw kegagli itad, gop mandum salah, raw ketok yang betul, yang baru bekas kapegal lagi yang menomor dia menomor. Enggak boleh, ya? Enggak boleh, ya? Orang menasihati kita, alhamdulillah kita ucapkan jazakallahu khairan syukran, ya. Apabila dia menasihati kita karena cinta kepada kita, karena sayang kepada kita, dia pun menasihati kita empat mata dengan cara yang santun, ya. Kecuali dia teriak-teriak pakai tawa menasihati kita, nah, itu perlu mungkin kita bersikap marah dengannya. Adapun orang yang menasihati kita dengan baik, dia tegur kita karena jatuh ke dalam syirik besar, syirik kecil, bid'ah atau maksiat, maka jangan kita mencelanya dengan menyebutkan kesalahan yang pernah ia lakukan. Naam, barakallahu fik. Itu perangnya Yahud wan Nasara. Yang keempat adalah taqdimu hamdillahi wassanaya alaihi fil khatab, fil khutab wa qawli amma ba'du fiha. Faedah yang keempat adalah mendahulukan pujian kepada Allah Jalla wa'ala di dalam ceramah-ceramah, di dalam khutbah-khutbah, dan ucapan amma ba'du setelah itu. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam setiap khutbah Jumat beliau, sebelum beliau menyampaikan ceramah, di dalam khutbah beliau pertama kali yang beliau ucapkan adalah pujian kepada Allah. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'in. Innal hamdalillah dengan alhamdulillah artinya sama saja, hanya saja inna menggunakan huruf taukid innal hamdalillah. Dan dalam khutbah Jumat Nabi mengucapkan innal hamdalillah sebagaimana dalam hadis Jabir, ya. Dan wallahu a'lam bishawab, ini pendapat yang sangat saklek, ya. Sebagian orang menyatakan kalau menggunakan inna innal hamdalillah khutbah yang enggak sah, harus alhamdulillah. Dari mana kaidah yang seperti itu ente? Dalam hadis Jabir aja Nabi mengucapkan innal hamdalillah nahmaduhu. Sebagian para beruntut ilmu, ya, yang mengaku Syafi'i, kata mereka kalau innal hamdalillah enggak sah khutbahnya, harus alhamdulillah. Dalilnya mana? Iya. Dalilnya mana? Dan alasannya apa? Lalu bagaimana dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbahnya innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an? Enggak sah khutbahnya. Barakallahu fik. Yang kelima adalah istihbabu qasri masyiati 'ala Allah wa in kana yajuz an yaqula ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Anjuran mencukupkan penyandaran masyiah hanya kepada Allah dengan mengucapkan ma syaa Allahu wahda, walaupun dia boleh mengucapkan masya Allahu thumma syaa fulan dengan huruf thumma. Baik, bab ini sebagai penyempurna untuk beberapa bab yang telah kita selesaikan pada pertemuan yang lalu dengan tambahan-tambahan faedah sebagai perincian pendetail dan perinci terkait kapan ucapan yang seperti ini menjadi syirik dan kapan penisbatan nikmat kepada selain Allah itu menjadi syirik kecil. Naam, walillahilhamd. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini yang kesimpulannya adalah hendaknya kita mengesakan Allah Taala di dalam kehendaknya. Yang paling sempurna dalam hal ini adalah hanya menyandarkan kehendak kepada Allah Jalla wa'ala semata. Andai kata ingin menyebutkan kehendak selain Allah, maka boleh dengan syarat menggunakan huruf ataf summa bukan wa. Yang ketiga adalah ya, menyebutkan menggunakan huruf waw dalam penyandaran kehendak kepada Allah dan selainnya. Maka itu adalah syirik kecil jika ia sekedar menyangka itu sebagai sebab. Ya. Yang keempat, menjadi syirik besar tatkala ia berkeyakinan bahawa selain Allah itu dapat membantu Allah atau mampu melakukan kebaikan tanpa izin Allahu Jalla wa'ala. Baik, barakallahu fikum. Baik, berikut ini beberapa pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama adalah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, apakah boleh seorang wanita atau pria melakukan semir rambut atau cat rambutnya? Terima kasih sebelumnya Ustaz. Jawabannya boleh, selama bukan warna hitam dan tidak harus menunggu uban. Kalau dikatakan dari sisi boleh, maka boleh. Tetapi dianjurkan tatkala telah beruban. Ya, ketika Nabi melihat beberapa sahabat yang telah beruban, Nabi memberikan anjuran kepada mereka untuk menyemirnya. Kemudian Nabi menyatakan orang-orang Yahudi itu tidak menyemir rambutnya. Maka selisihilah mereka oleh kalian dengan menyemir uban kalian. Adapun sebelum beruban, ya, maka wallahu a'lam bishawab, kata para ulama, tidak ada larangan menyemir rambut dan tidak ada pula anjuran. Andai kata ia menyemirnya, maka hendaknya dia memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat menghalangi air mengenai rambutnya, ya. Apalagi dapat menghalangi air mengenai kulit kepalanya yang harus ia basahi tatkala ia mandi junub. Ini yang pertama. Yang kedua, dia jauhi warna-warna, ya, atau penampilan-penampilan yang menyerupai orang-orang kafir atau kaum fasik atau fasiqat, wanita-wanita yang fasiqah. Ya, di mana ketika orang melihat rambut dia langsung teringat kepada artis pop misalkan. Ya, ini dijauhi, ya. Laki-laki masih muda rambutnya warna sebelah sini pink, ini biru, ini hijau, ya. Gimana tuh? Walaupun memang enggak ada larangan tapi udah jadi tasyabbuh kan, menyerupai orang-orang fasik. Seorang yang mukmin dituntut oleh Allah untuk tidak menyerupai orang-orang kafir, orang-orang fasik, ya, dalam penampilannya. Ya, bahkan di dalam suara saja, kita dalam gerakan aja dilarang oleh Allah untuk menyerupai hewan, ya. Sujud, ya, seperti sujud mohon maaf, anjing dalam hadis Nabi kan. Nah, kita dilarang turun sujud seperti turunnya unta. Nah, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, yang disebut bidah kan amalan-amalan yang tidak ada tuntunan di dalam ibadah, sedangkan penggunaan teknologi sebagai alat atau sarana ibadah tidak termasuk bidah, ya Ustaz. Jika mereka ahlul bidah menganggap amalan-amalan mereka yang kita anggap sebagai bidah itu hanya sebagai sarana alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, di manakah penyimpangannya? Mohon pencerahannya Ustaz, jazakumullah khairan. Kita katakan itu bukan perkara dunia. Dalam urusan dunia, naam, sarana beribadah kepada Allah dan sarana itu sifatnya dunia, ya, pesawat, kendaraan, ya, alat-alat teknologi, ya, maka itu tidak dikategorikan bid'ah, karena itu perkara dunia. Dan jelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu daripadaku tentang urusan dunia kalian. Ya. Yang kedua, Nabi menyatakan, man ahdatha fi amrina hadza, barang siapa yang melakukan pembaharuan di dalam agama kami ini, dalam perkara agama, ma laysa minhu, yang bukan darinya. Hadis Aisyah riwayat Imam Muslim dan juga dalam Bukhari dan Muslim. Man ahdatha fi amrina al-Bukhari Muslim, man amila amala laysa 'ala amruna, barang siapa yang melakukan suatu amalan tiada perintah dari kami, itu riwayat Imam Muslim. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, kita katakan bahwa yang mereka lakukan tersebut bukanlah sekedar sarana, tetapi sudah ritual ibadah. Melakukan suatu ibadah dengan suatu cara, jumlah tertentu dan keyakinan, itu sesuatu yang dianjurkan. Lebih parah lagi, sebagian mereka mencela, bahkan menyesatkan sebagian orang yang tidak melakukannya. Dan itu fakta yang tidak bisa didustakan. Betapa banyak orang disesatkan, disalahkan, diasingkan, dan dikatakan Wahabi hanya gara-gara dia tidak maulid, hanya gara-gara dia tidak ikut tahlil, tidak buat acara kenduri orang mati di rumahnya, tidak buat sama dia orang mati di rumahnya. Disesatkan, dikatakan Wahabi, dikatakan menyimpang. Ini apa namanya? Menunjukkan apa? Itu bukan sarana, ritual ibadah. Dan faktanya pun itu ibadah. Contohnya perayaan maulid, Eid, perayaan suatu hari, itu bagian dari ibadah, kata para ulama, bagian dari agama. Bukan perkara dunia yang hukum asalnya adalah halal, tidak masuk ke dalam kaedah itu. Dia masuk ke dalam kaedah perkara agama, perkara ibadah, harus di atas dalil. Kenapa? Karena Nabi melarang para sahabatnya ketika beliau melihat mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat beberapa sahabat yang merayakan suatu hari dengan suatu perayaan, Nabi pun menanyakan, kenapa kalian merayakan hari ini? Mereka pun menjawab, ini adalah hari yang dahulunya kami merayakannya di masa jahiliyah, padahal mereka merayakannya tanpa syirik, tanpa bidah, dan tanpa maksiat. Maka Nabi pun menyatakan, Allah telah menggantikan hari kalian ini dengan hari yang lebih baik, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis ini menegaskan kepada kita, kata para ulama, bahwa perayaan suatu hari harus dibangun di atas dalil. Maka ini menunjukkan itu bagian dari agama. Nah, yang merayakan hari kelahiran Nabi tanpa dalil, itu apa namanya? Jelas kan? Kedua, Al-Imam Asy-Syatibi yang merupakan ulama besar mazhab Syafi'i dalam kitabnya Al-I'tisam menyatakan bahwa yang namanya bid'ah itu adalah melakukan suatu metode untuk mendekatkan metode ibadah yang menyerupai metode dan cara yang ada di dalam agama ini dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah tersebut. Itu definisi bid'ah. Baik. Yang berikutnya kita katakan, apabila ada yang berkata ini kan sekedar sarana, kita katakan andai kata betul itu sarana, walaupun faktanya rata-rata itulah ritual sama dia, perayaan maulid itu bukan sarana, itu ritual. Ya, ritual, karena perayaan suatu hari bagian dari ibadah. Sama dia baca Al-Quran di atas kuburan 7 hari 7 malam, itu bukan lagi sarana. Kifarat sholat itu udah ritual, bukan sarana. Itu ibadah yang menyerupai ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Mereka melakukannya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah tanpa dalil dari Al-Quran dan hadis, dengan pemahaman para sahabat Nabi. Dan andai kata benar sarana, ya, sarana, maka para ulama menyatakan sarana itu dibagi menjadi dua. Sarana ibadah, yang pertama tidak ada tuntutan untuk melakukannya di masa Nabi, tiada tuntutan untuk melakukannya, atau ada tuntutan tetapi menghalangi Nabi untuk melakukannya. Ada sesuatu yang menghalangi Nabi karena enggak ada barang tersebut di sana, contohnya speaker, pengeras suara, dibutuhkan di masa Nabi. Faktor untuk menggunakannya ada di masa Nabi. Buktinya Nabi memilih para sahabat yang suara keras, ya, untuk mengumumkan berita-berita beliau, mengumandangkan azan. Tetapi speaker, pengeras suara, kan tidak ada di masa Nabi. Dan itu pun bagian dari sarana. Atau tidak menghalangi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukannya. Dan faktornya pun ada. Afwan, saya ulangi. Sarana terbagi menjadi dua. Yang pertama, sarana ibadah yang tidak dikatakan bid'ah. Kapan itu? Tatkala sarana itu tidak ada di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Nabi tidak mampu melakukannya, contohnya pengeras suara. Tidak ada di masa Nabi, tapi Nabi membutuhkannya. Buktinya Nabi memilih sahabat yang suaranya keras untuk memandangkan azan. Atau Nabi mampu melakukannya, tetapi tetap Nabi tidak melakukannya karena faktor tidak belum menuntut Nabi untuk melakukannya. Contohnya apa? Menggariskan saf setiap sholat lima waktu. Mampu enggak Nabi lakukan? Mampu. Iya kan? Mudah aja Nabi tarik garis saf biar lurus safnya, karena di masa Nabi kan pasir, bisa aja ditarik garis walaupun enggak ada karpet kan. Tetapi faktor untuk melakukannya enggak ada. Kenapa? Karena para sahabat Nabi makmum di masa Nabi adalah makmum-makmum yang perhatian terhadap kelurusan saf. Dengan Nabi perintahkan mereka meluruskan saf sebelum melakukan takbiratul ihram, maka mereka akan langsung meluruskannya. Maka menarik membuat garis saf pada salat lima waktu pada hari ini, kata Syekh Abdul Karim Al-Khudir, itu tidak dikatakan bid'ah. Kenapa? Itu sarana. Kedua, faktor di masa Nabi belum menuntut Nabi untuk melakukannya. Ya. Yang kedua dari adalah sarana yang bid'ah. Sarana yang bid'ah. Kapan itu? Apabila sarana itu mungkin Nabi lakukan di masa itu, dan faktor untuk melakukannya, tujuan untuk melakukannya pun ada, tetapi Nabi dan para sahabatnya tetap tidak melakukannya. Apabila dilakukan setelah mereka, maka itu bagian dari bid'ah. Ini kaidah yang penting disebutkan oleh para ulama, di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Apa contohnya? Contohnya banyak. Seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang yang ketika berdoa di akhir khutbahnya dengan mengangkat kedua tangannya, maka dia mencelanya, menegurnya dengan alasan Nabi itu hanya mengisyaratkan jari telunjuknya ketika berdoa di dalam khutbah Jumatnya. Ini sarana bukan? Sarana kan? Diingkari. Kenapa? Karena sarana itu mungkin di Nabi lakukan di masa itu. Faktor dan tujuannya pun ada, tetapi tetap Nabi SAW meninggalkannya. Contoh lainnya, andai kata mau kita mengalah menyatakan contoh berikut ini sebagai sarana, adalah larangan Nabi kepada para sahabat yang merayakan suatu hari yang dahulunya mereka merayakannya di masa jahiliyah dengan alasan hari raya kalian cuma dua dalam Islam, dan itu lebih baik, Idul Fitri dan Idul Adha. Contoh lain sarana, cinta Nabi dengan mendatangi kuburan beliau secara khusus dari luar daerah, rupanya itu juga dilarang oleh Nabi. Mengkhususkan ya, walaupun seorang datang ke Masjid Nabawi dengan tujuan Masjid Nabawi kemudian ada kesempatan ziarah kuburan Nabi, itu dianjurkan, itu boleh-boleh saja. Tetapi mengkhususkan perjalanan untuk ke kuburan Nabi dan mengkhususkan ibadah di sana, menjadikannya sebagai tempat ibadah, ini sesuatu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis beliau, di antaranya la tattakhidhu qabri aida. Demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ketika tiga orang datang ke rumah istri-istri Nabi menanyakan ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diberitahukan mereka merasa ibadah Nabi itu masih sedikit, belum terlalu banyak. Cuma kata mereka, ya karena Nabi adalah Nabi, maka ya lumrah walaupun boleh ibadahnya sedikit. Adapun kita bukan Nabi, berarti ibadah kita harus lebih dari ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Maka salah satu di antara mereka menyatakan, kalau demikian saya akan selalu sholat malam, tidak akan pernah tidur. Kalau Nabi tidur, kalau saya enggak akan pernah tidur, karena Nabi sudah jelas diampuni dosanya. Yang kedua berkata, Nabi ya, beliau menikahi kaum wanita karena beliau Nabi, enggak akan lalai. Kalau saya kan bukan Nabi, berarti saya enggak akan menikah untuk fokus ibadah. Yang ketiga menyatakan, aku akan selalu berpuasa dan tidak akan pernah berbuka, setiap hari puasa. Setelah diberitahukan kepada Nabi, ini apa tujuannya? Ibadah kan? Tujuannya baik, sarana. Andai kata kita mau mengalah, ini sebagai sarana. Ya, melakukan suatu ibadah yang secara umum dianjurkan oleh Allah. Salat malam dianjurkan bukan? Dianjurkan. Puasa dianjurkan. Ya, meninggalkan perkara dunia untuk fokus ibadah kepada Allah, niatnya baik bukan? Baik dengan meninggalkan wanita. Tetapi begitu Nabi tahu mereka berkeinginan demikian, Nabi langsung berkata, aku lebih bertakwa dan takut kepada Allah, tapi aku sholat di malam hari dan juga aku tidur di malam hari. Aku juga menikahi komunitas. Aku berpuasa dan aku juga berbuka. Jelas? Dan contoh lainnya, misalkan maulid. Apa tujuan orang merayakan maulid? Cinta Nabi. Apakah tujuan itu tidak ada pada para sahabat Nabi SAW di masa Nabi masih hidup selama 23 tahun? Apakah tujuan merayakan maulid itu cinta pada Nabi SAW, untuk Nabi SAW, itu tidak ada pada diri para khulafa ar-rasyidun semenjak selama 30 tahun mereka menjabat sebagai khalifah dan kaum muslimin di masa itu? tujuan itu tidak ada pada empat imam mazhab. Baik, faktornya ada di masa Nabi dan para sahabatnya, tujuannya pun ada, dan tiada yang menghalangi Nabi untuk merayakannya, tetapi Nabi tidak melakukannya. Maka ini itu tidak diragukan lagi, itu bagian dari sarana yang bid'ah. Enam, barakallahu fi. Jelas ya? Allah ya fadhal. Pertanyaan berikutnya dari akhuna Syahrul Ramadhan. Masya Allah, Syahrul Ramadhan sudah hampir dekat nih, sebulan lagi ya. Rupanya sudah langsung datang nih. Barakallahu fi. Assalamualaikum Ustaz. Barakallahu. Waalaikumsalam. Ana mau tanya, ana setiap hari Ahad pagi mengajar kitab Usul Thalatha di masjid dekat rumah. Masya Allah. Ustaz ketahui, dalam kitab tersebut ada pembahasan masalah syirik bid'ah. Kemudian ada jamaah yang menentang dakwah tauhid dengan menghancurkan karakter orang tua ana dengan menjustis Wahabi sesat. Kemudian orang tua ana memerintahkan ana untuk menghentikan bahas kitab tersebut dengan mengganti pembahasan fikih dengan tauhid. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa yang harus ana lakukan? Ana harus menuruti kedua orang tua ana atau tidak melanjutkan dakwah tauhid? Dakwah tauhid harga mati. Dakwah tauhid harga mati. Dakwah tauhid harga mati. Karena dakwah tauhid para nabi, ada yang dibunuh, ada yang dibakar, ada yang dibelah dengan gergaji. Dengan dakwah tauhid sebagian ulama kita dibunuh, dibom seperti Syekh Hasan, gurunya, cucunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dibunuh karakternya. Jelas? Ya, namun teknisnya bisa diganti. Ya, enggak mesti menggunakan usul thalatha. Bahkan beberapa guru kita masyayikh, ya, syekh, para ulama yang kita duduk bersimpuh di hadapan mereka mengajarkan tauhid untuk orang awam enggak mesti menggunakan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan mungkin hikmahnya di sebagian kondisi tidak menggunakan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ketika membahas tauhid di depan orang awam. Kenapa? Karena orang awam masih alergi dengan nama Syekh Muhammad bin Abdul Wahab karena syubhat-syubhat yang dilontarkan oleh asyubhat. Gunakan Riyadhus Shalihin, ya, atau ajarkan kitab fikih tapi diselipkan pembahasan tauhid, bisa. Atau dia membahas tafsir ayat, renungan terhadap firman Allah, dia bahas satu ayat dari Al-Quran, dia sampaikan terjemahannya, maknanya, kemudian dia sisipkan tauhid di dalamnya. Tidak harus dengan kitab tauhid. Dan ini cara yang lebih hikmah, lebih mudah diterima oleh orang awam, kecuali dia di depan para penuntut ilmu agama dan dia ingin mencetak kader. Maka pendidikan yang terbaik untuk mereka adalah dengan mengkaji kitab-kitab para ulama. Nasihat berikutnya akhi barakallahu fi, bersabarlah. Dakwah ini pasti berbuah, cepat maupun lambat. Ya, cepat maupun lambat. Andai kata pun ya, tidak ada yang mengikutinya, tetap dikatakan itu berbuah. Itu berbuah ya, dengan sabar dan istiqamah kita di atas dakwah. Karena ada di antara Nabi yang sampai matinya tidak ada satupun pengikutnya. Bahkan ada yang pengikutnya hanya dua, hanya tiga, dan ada pula di antara Nabi yang pengikutnya tidak lebih dari 9 orang. Seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bersabar. Sampai kapan sabarnya Ustaz? Sampai mati. Sampai mati, enggak lama kok. Cuma sampai mati aja. Andai kata sore ini mati, selesai. Andai kata nanti malam kita mati, berarti hanya sampai nanti malam kita bersabar di dalam berdakwah. Enggak lama, cuma sampai mati. Nah, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini karena waktu yang telah habis. Insyaallah kita jumpa lagi bainal maghrib wal insya waktu kota Banda Aceh. Jazakumullahu khairan. Uhibbukum fillah. Sabbatakallah ya akhi. Nah, ada pertanyaan insyaallah satu lagi ya, kita bacakan besok sore aja ya. Barakallahu fik. Allah hifadzak. Afwan, telat masuk pertanyaannya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.